Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, masih pada bab tentang bersikap lemah lembut kepada anak yatim, anak-anak perempuan, dan seluruh orang-orang yang lemah serta orang-orang miskin, dan tawadhu, rendah hati kepada mereka serta merendahkan diri kita kepada mereka. Telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya ayat dalam surat Al-Hijr ayat 88. Waqfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang beriman. Dan juga firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, memohon, beribadah kepada Rabbnya di waktu pagi dan sore hari. Mereka mengharapkan wajah Allah. Dan janganlah engkau atau kedua matamu menjauh atau berpaling dari mereka, karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, bab, kata penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab bersikap lemah lembut kepada al-yatama, anak-anak yatim, wal-du'afa, orang-orang lemah, wal-banat, dan anak-anak perempuan, dan selain mereka dari kalangan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kasih sayang kita, sikap lemah lembut kita. Yang demikian itu dikarenakan agama Islam dinur rahmah, agama yang penuh dengan kasih sayang dan yang penuh dengan sikap lemah lembut dan al-ihsan, berbuat baik. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah menghasung, mendorong kita hamba-hambanya untuk berbuat ihsan, berbuat baik dalam sekian ayatnya dari kitabnya Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya dia yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Dan siapa saja atau pihak manapun yang lebih butuh kepada sikap ihsan, sikap yang baik, maka bersikap baik kepada mereka lebih utama dan lebih sempurna. Pihak manapun yang lebih butuh kepada sikap ihsan kita, perbuatan baik kita, maka berbuat baik kepada mereka lebih utama, lebih sempurna pahalanya. Di antara mereka adalah al-yatama, orang-orang atau anak-anak yatim. sangat berhak dan pantas untuk kita bersikap lemah lembut dan perhatian pada mereka. Sedangkan al-yatim, anak yatim adalah anak yang masih kecil, yang belum balig, yang meninggal ayahnya qabla bulughi, sebelum balig. Anak yang meninggal ayahnya sebelum anak tersebut balig. Sama saja apakah laki-laki atau perempuan, dan tidak dianggap dengan kematian sang ibu. Tidak ada kaitannya antara yatim dengan kematian sang ibu. Dikarenakan yang namanya yatim adalah as-saghiru alladhi mata abuhu qabla bulughihi wa in kana lahu ummun. Al-yatim adalah anak yang ayahnya meninggal dunia sebelum dia baligh, walaupun dia masih memiliki ibu. Adapun anak yang ibunya sudah meninggal dunia, namun ayahnya, bapaknya masih ada, falaisa biyatimin, maka dia bukan anak yatim. Berbeda dengan yang difahami oleh awamun nas, orang-orang awam, kebanyakan manusia, di mana mereka menyangka bahwasanya anak yatim adalah anak yang ibunya sudah meninggal dunia. Walaisa kadzalika, tetapi tidak seperti itu kenyataannya atau sebenarnya. Bal al-yatimu walladzi mata abuhu, tetapi al-yatim, anak yatim adalah anak yang ayahnya sudah meninggal dunia dan anak tersebut belum balig. Kalau sudah balig berarti bukan yatim lagi. Kalau masih ada ayahnya walaupun ibunya meninggal juga bukan yatim. Dikatakan yatiman liyatmihi. Al-yatmu huwa al-infirad. Dikatakan yatim karena yatimnya dia, yakni sendirinya dia, bersendirinya dia. Dikarenakan anak atau anak yatim tersebut infarada an kasibin, tidak ada yang memberikan nafkah untuknya. Yang mana nafkah itu kewajiban sang ayah, dan dia sudah tidak punya ayah lagi, berarti sendirian, tidak ada yang memberi nafkah. Wa huwa saghirun la yastati'u al-kasba, dia masih anak-anak belum mampu untuk berusaha atau mencari nafkah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wasiat pada sekian ayatnya tentang anak-anak yatim tersebut. Wa ja'ala lahum haqqan khassan, dan Allah jadikan hak khusus untuk mereka, anak-anak yatim. Karena yatim qad inkasara qalbuhu bi mauti abihi. Mengapa diberikan hak khusus? Dikarenakan anak yatim itu hatinya telah hancur, remuk, sangat sedih dengan kematian ayahnya. Fahuwa mahallun lil 'athfi war rahmati. Maka anak yatim adalah anak yang sangat pantas untuk diperhatikan dengan diberikan sikap lemah lembut dan kasih sayang, perhatian khusus. Qala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Maka dan hendaknya takut orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka dzurriyatan du'afan, generasi yang lemah, keturunan yang lemah, yang mereka mengkhawatirkan atas keturunan yang lemah tersebut. Maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknya mereka mengucapkan ucapan yang tegas, yang benar. Ayat ini menjelaskan tentang anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh ayah-ayah mereka. Maka anak yatim termasuk pihak yang lemah, yang butuh perhatian yang khusus. Qala wa kadzalika al-banatu wan nisa'u mahallul 'athfi wa syafaqati wa rahmati. Demikian pula anak-anak perempuan dan kaum wanita, mereka adalah pihak-pihak yang berhak dan pantas untuk kita berikan kepada mereka sikap lemah lembut dan kasih sayang. Mengapa? Li'annahunna dha'ifatun, dikarenakan mereka anak-anak perempuan dan kaum wanita adalah orang-orang yang lemah. Dha'ifatun fil aqli, lemah pada akalnya. Wa fil azimati, dan juga lemah pada tekadnya, lemah pada akalnya, sehingga persaksian mereka atau dua persaksian wanita sama dengan satu persaksian laki-laki, lemah ingatannya, lemah akalnya, dan juga tekadnya lemah. Wa fi kulli syai'in, dan juga lemah pada segala sesuatu. Sekian sisi lemah kaum wanita tersebut. Oleh karena itu sangat-sangat pantas untuk diberikan perhatian yang lebih dari kita kaum laki-laki kepada mereka, terutama para walinya atau saudara-saudaranya. Farijalu aqwa minan nisa'i fil abdani wal uquli wal ithwal afkari wal azimati wa ghairi dhalika. Maka kaum laki-laki itu lebih kuat daripada kaum wanita dalam masalah fisiknya, badannya, akalnya, pemikirannya, tekadnya, dan yang lainnya. Walihada qala Allahu azza wa jalla, karena inilah Allah azza wa jalla berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. An-Nisa 34. Kaum laki-laki adalah qawwamun, pemimpin, pembimbing, pengatur, pengarah kaum wanita. Mengapa? Dikarenakan Allah telah, atau dengan sebab Allah telah mengutamakan sebagian mereka, kaum laki-laki, di atas sebagian yang lainnya, yaitu kaum wanita. Kadzalika aydhan al-munkasirina, demikian pula yang berhak untuk kita perhatikan, kita bersikap lemah lembut dan memberikan kasih sayang kepada mereka adalah al-munkasirina, mereka yang sedang remuk hatinya, patah hatinya, sedang sedih. Yakni alladzina asabahum syai'un, yaitu orang-orang yang sedang tertimpa atau telah mendapatkan suatu musibah, suatu perkara yang membuat mereka sedih. Fankasaru min ajlihi, dengan musibah yang menimpa mereka tersebut, mereka merasa sedih, patah hatinya. Walaisa huwa kasrul azmi, bukan patah tulangnya. Kalau fisiknya bisa jadi sehat, kuat. Bal kasrul qalb, tetapi yang dimaksud adalah patah hatinya, remuk hatinya, gundah gulana, sedih. Yani masalan contohnya, asabathu jaihatun, ijtahat malahu, contohnya seseorang mendapatkan musibah yang besar, bukan musibah biasa, musibah besar, yang dengan musibah besar tersebut sampai menghabiskan hartanya, apakah kebakaran, banjir, atau musibah yang lain. Au mata ahluhu, au mata shodiqun lahu, atau dia dari sisi harta aman, tidak ada musibah, namun dia mendapatkan musibah dari sisi yang lainnya, yaitu keluarganya meninggal dunia, ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya atau suaminya, atau teman dekatnya meninggal dunia. Fankasara qalbuhu, akhirnya hatinya pun patah, sedih. Wal muhimmu, yang jelas, annal munkasira yambaghi mulaqafatuhu. Kesimpulannya, orang yang sedang sedih, yang patah hatinya, sedang remuk karena suatu musibah yang menimpanya, maka dia berhak dan pantas kita bersikap lemah lembut kepadanya, menghiburnya, membesarkan jiwanya agar dia tegar menghadapi perkara atau musibah tersebut. Walihada syuriat ta'ziyatu man mata lahu mayyitun. Karena inilah, karena kita diperintahkan atau berhak untuk bersikap lemah lembut kepada orang yang sedang patah hatinya, karena inilah disyariatkan ta'ziyah, menghibur orang yang kematian keluarganya, kerabatnya. Idza usiba bi mautihi, ketika atau apabila dia ditimpa musibah dengan kematian kerabatnya tersebut. Yuhza wa yulatafu wa yubayyanu lahu an hadza amrullah, maka kita bertakziah kepadanya, datang untuk menghiburnya, kita bersikap lemah lembut kepadanya, dan kita jelaskan kepadanya an hadza amrullah, bahwasanya masalah ini, musibah yang menimpamu ini, saudaramu, kerabatmu yang meninggal dunia tersebut adalah urusan Allah, ketetapan Allah, takdir Allah. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala apabila telah menetapkan suatu urusan, maka sesungguhnya Allah hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah apa yang Allah tetapkan tersebut. Wa ma asbaha dzalika, dan kalimat-kalimat yang lainnya yang tujuannya untuk menghibur siapa saja yang mendapatkan musibah. Qadarullahi wa ma syaa fa'al, ini sudah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Bahkan dalam sekian hadis disebutkan bahwasanya kita tidak akan mendapatkan atau merasakan ta'mul iman, manisnya iman, lezatnya iman, sampai kita meyakini takdir Allah, sampai kita mengetahui, meyakini bahwasanya apa yang menimpa kita itu sudah Allah takdir. Tidak akan menimpa kita kecuali sesuatu yang Allah takdirkan. Kalau kita sudah mengimani takdir dengan derajat seperti ini, semuanya sudah Allah takdirkan. Apa yang menimpa kita itu sudah Allah tuliskan. Demikian pula yang tidak menimpa kita, sudah Allah takdirkan, tidak akan meleset. Apa yang sudah Allah tentukan untuk kita pasti menimpa kita. Dan sebaliknya, yang tidak Allah takdirkan untuk kita tidak akan menimpa kita. Kalau kita imani hal ini, kita akan merasakan manisnya iman, tenang kita, terhibur, sehingga akan mengurangi kesedihan, bahkan akan kembali normal beraktivitas seperti biasa. Qala wa kadzalika yambaghi khafdul janahi lahu walinul janibi, demikian pula sepantasnya kita untuk merendahkan diri kita kepada mereka, pihak-pihak yang lemah tadi, yang sangat pantas untuk kita bersikap lemah lembut kepada mereka. Kita juga hendaknya tawadhu, merendahkan diri kita kepada mereka dan bersikap lemah lembut kepada mereka. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, waghfidh janahaka lil mu'minin, rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang beriman. Ikhfidh janahaka ya'ni tataman lahum wa tahawan lahum, yakni hendaknya engkau merendahkan dirimu kepada mereka dan bersikap mudah atau lemah lembut kepada mereka. Wa qala waghfidh janahaka, dan Allah mengatakan rendahkan sayapmu, janah sayap dirimu, yakni hatta law syamakhat nafsuka wartafa'at fil hawai, yakni seandainya dirimu merasa tinggi dan terbang di udara karena merasa memiliki kelebihan dari sisi hafalan, ilmu, harta, fisik dan yang lainnya, sehingga membuat jiwanya merasa tinggi dan terbang di udara, merasa lebih dari yang lain. Kama yartafi'ut thayru, sebagaimana burung yang terbang di udara. Fakhfid janahaka, maka ketika kondisimu seperti itu, rendahkanlah sayapmu. Walau kana indaka minal mali, walaupun engkau memiliki harta yang banyak. Walaka minal jahi wa riasati, dan engkau memiliki kedudukan, kepemimpinan, status sosial yang tinggi, jabatan, gelar atau yang lainnya. Ma yaj'aluka tata'ala 'alal khalqi, yang perkara-perkara tersebut, harta yang banyak, kedudukan yang tinggi dan yang lainnya, membuat dirimu merasa tinggi di atas orang lain. Wa tatiru kama yatiru thayru fil jawi fakhfid al janaha, dan membuat engkau terbang sebagaimana terbangnya burung di udara, maka ketika itu rendahkanlah sayapmu, dirimu, jangan dibiarkan, rendahkan. Ikhfid al-jaraha hatta yakunu fawqaka, rendahkan sayapmu, rendahkan dirimu sehingga mereka, orang lain, berada di atasmu. Tadinya kita merasa lebih tinggi sebagaimana burung di atas manusia yang ada di daratan. Nah, ketika itu rendahkan diri kita sampai kapan? Sampai mana? Sampai kita berada di bawah mereka atau mereka di atas kita. Suatu perkara yang sangat mulia, yang butuh perjuangan yang besar. Tidak mudah, tetapi harus kita coba. Karena inilah satu-satunya jalan keselamatan, yaitu memiliki sifat at-tawadhu, rendah hati, merendahkan diri kita kepada orang lain dari kalangan mukminin, orang-orang yang beriman. Liman ittaba'aka minal mukminin, rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Asy-Syu'ara 215. Kalau kita tidak mau berusaha secara maksimal agar kita memiliki sifat tawadhu, berarti otomatis akan memiliki sifat lawannya, yaitu al-kibr. Sedangkan Nabi telah menyatakan tidak akan masuk surga mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebiji sawi, biji yang sangat kecil, atau seukuran semut yang paling kecil. Dan Nabi menjelaskan al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nasi, sombong yang menjadi sebab seorang hamba iyadzabilah tidak akan masuk surga. Sombong yang dimaksud adalah menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan manusia. Berarti mau tidak mau kita harus menempuh jalan ini, jalan at-tawadhu, rendah hati dan merendahkan diri kita kepada siapa? Al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Wa hadza amrun lirrasul alaihi salatu wassalam. Perintah yang ada pada ayat ini, Asy-Syu'ara 215 ini ditujukan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa huwa amrun lil ummati kulliha. Dan perintah ini juga ditujukan kepada umat beliau seluruhnya. Karena Nabi adalah tauladan bagi umatnya, sehingga perintah untuk Nabi juga perintah untuk umatnya, selama bukan kekhususan untuk beliau. Fayajibu 'alal insani ayyakuna layinal janibi li ikhwanihi al-mu'minina. Maka wajib bagi seseorang untuk bersikap lemah lembut, baik sopan dan tidak sombong kepada saudara-saudaranya dari kalangan mukminin. Wa yajibu alaihi aidan annahu kullama ra'a insanan atba' li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam falyakhfid lahu janahahu akthar. Dan wajib juga bagi dia bahwasanya setiap kali dia melihat seseorang lebih ittiba, lebih mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dia harus lebih merendahkan dirinya, tawadhu, rendah hati kepada orang tersebut yang lebih mengikuti atau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena al-muttabi'a للرسول عليه الصلاة والسلام أهل لأي تواضع له. Dikarenakan orang yang mengikuti Rasulullah عليه الصلاة والسلام dialah orang yang sangat berhak dan pantas agar kita tawadhu, rendah hati dan merendahkan diri kita kepadanya. Wa ayyu kurama wa ayyu azaz, agar dia dimuliakan, dihormati, dihargai. La li'anna fulan ibnu fulan, bukan karena dia fulan bin fulan dari negeri ini, dari suku ini, bukan karena dia fulan bin fulan, lakin akan tetapi li'anna ittaba'a ar-rasul alaihi salatu wassalam, tetapi kita tawadhu kepadanya dikarenakan dia mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kullu man ittaba'a ar-rasul alaihi salatu wassalam fa huwa habibuna wa huwa akhuna wa huwa shadiquna wa huwa sahibuna. Maka kesimpulannya, siapa saja atau setiap orang yang mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dialah kekasih kita, habibuna, dan dialah saudara kita, dan dialah teman kita dan sahabat dekat kita. Siapa? Orang yang mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa kullu man kana ab'ada an ittiba'ir rasul. Dan sebaliknya, siapa saja yang dia jauh atau lebih jauh dari mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa innana nabta'idu anhu. Maka kita pun menjauh darinya. Dari orang yang jauh dari ittiba'ur rasul, bi qadri ibtidaihi an ittiba'ir rasul, sesuai dengan kadar jauhnya dia dari mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semakin dia dekat dengan ittiba'ur rasul, semakin kita cinta kepadanya dan semakin tawadhu kepadanya. Dan sebaliknya, semakin orang ini jauh dari ittiba'ur rasul, mengikuti rasul, maka kita pun menjauh dari dia, kurang tawadhu kita dan juga kurang cinta kita kepada dia, sekadar seukuran jauhnya dia dari mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hakadha al-mu'minu, demikianlah seorang mukmin, yajibu ayyakuna khafidhan janahahu likulli man ittaba'a ar-rasul alaihi salatu wassalam. Demikianlah seorang mukmin wajib bagi dia untuk merendahkan dirinya kepada setiap orang yang mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, berdasarkan ayat tadi, perintah Allah kepada Rasulnya, rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Wa qala Allah ta'ala li rasulihi, dan Allah ta'ala berfirman kepada Rasulnya dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan ayat ini pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.